Mitra Bisnis Kwi Kian Gi menyebutkan dirinya juga terkejut melihat hasil pemilihan gubernur DKI putaran pertama yang menunjukkan perolehan suara pasangan Jokowi Ahok berhasil melampaui pasangan Fokenara yang notabene adalah pasangan incumbent. Mengingat saat Kwi Kian Gi menjadi panelis dalam program debat calon gubernur di stasiun TV nasional, dirinya melihat tidak ada pasangan calon gubernur selain pasangan incumbent yang memiliki pemahaman yang baik atas berbagai masalah Jakarta, termasuk langkah perbaikannya secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa benar dalam acara debat calon gubernur, Bapak melihat pasangan incumbent lebih memahami masalah Jakarta dan solusinya dibanding pasangan lain? Betul, sehingga dengan demikian saya tidak percaya siapapun apa Jokowi, Ahok ini bisa membereskan Jakarta, itu saya tidak percaya. Tetapi semua orang percaya dan ya kita lihat saja nanti yang dikhawatirkan itu kan banyak hal ya. Yang dikhawatirkan pertama adalah kalau sudah jadi gubernur itu nanti Pak Jokowi bakal diperintah-perintah oleh petinggi-petinggi PDIP semaunya apa tidak. Oleh karena ini kan demokrasi partainya enggak karu-karuan, semua enggak karuan lah. Nah, demikian juga Ahok itu tunduk kepada DPP Gerindra apa tidak. Kenapa begitu Pak Kwi? Loh, karena partainya yang mendukung, diusung oleh partai. Lalu Ibu Mega turun ikut kampanye seolah-olah kan waktu memungut suara segala. Nah, kemudian motifnya sendiri gitu. Kok partai mengemukakan mengemukakan calon gubernur sampai sekuat itu, kalaupun tidak disuruh-suruh memberikan konsesi, memberikan macam-macam yang bisa mendatangkan uang, paling tidak akan disuruh-suruh untuk memenangkan presiden yang akan dicalonkan, untuk memenangkan pemilu gitu kan. Jadi disuruh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan partai. Nah, boleh saja mengatakan tidak. Dan ketika mengatakan tidak begitu, saya non-partisan segala macam, didukung oleh DPP-nya sendiri. Ya memang begitu katanya. Akan tetapi, itu kan hanya untuk memenangkan. Seperti banyak hal, misalnya begini. Ya, kemenangan Pak Jokowi, itu kan banyak sekali yang mengomentari karena dia masuk ke warung-warung. Makan di warteg, naik kopaja, gitu. Nah kalau itu nanti sudah jadi gubernur, tidak dilakukan. Ya. Itu lalu loh, waktu melakukan itu hanya untuk citra saja gitu, supaya terpilih gitu. Sebaliknya, kalau itu dilakukan, seperti yang dilakukan di Solo, katanya cuma beberapa jam di kantor, ya apa bisa memanage organisasi besar seperti itu? Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.